السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم أما بعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang komitmen mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib dan merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abu Abbas Ahmad Ibn Lu'lu' al-Misri atau yang al-ma'ruf Bibni Naqib, yang biasa dikenal dengan panggilan Ibnu Naqib. Masih di dalam pembahasan Kitabut Taharah dan masih di dalam kajian tentang Asbabul Hadas. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita sebutkan bahwa asbabul hadas itu banyak. Yang pertama adalah al-khariju min qubulin au duburin. Apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur, dari depan dan dari belakang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zawalul aql. Ini sudah kita bahas dengan terperinci, hilangnya akal, baik disebabkan oleh tidur, apalagi disebabkan oleh pingsan atau mabuk, ya, pingsan atau mabuk atau tertidur dan lain sebagainya. Ini pun diantara sebab-sebab hadas, atau dalam istilah yang lain kita gunakan kata nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Di kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin, kita ingin membaca poin ketiga di mana beliau berkata iltiqa'u syai'in, bertemunya sesuatu, wa in qalla, walaupun sedikit, min basharatai rajulin wa mra'atin, antara laki-laki dengan perempuan bersentuhan. Ya, itu adalah salah satu sebab hadas. Itu salah satu sebab hadas. Walau bi ghairi syahwatin wa qasdin. Walaupun laki-laki itu ketika dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Ya, dan dia melakukannya tanpa diiringi dengan syahwat. Walaupun begitu, tetap saja menurut para ulama itu dianggap telah batal wudunya. Telah batal wudunya. Hatta lisanu wal ashalu waz zaidu. Bahkan seandainya yang dipegang itu adalah laki-laki memegang wanita, seandainya yang dipegang itu adalah al-lisan, lidah. Au al-ashal, yaitu bagian yang lumpuh dari tubuh seseorang. Kalau zaman sekarang kita kenal dengan istilah apa, stroke misalnya, itu menyebabkan lumpuh di bagian tertentu. Kalau disentuh itu oleh yang bukan mahram, batal. Walaupun tanpa maksud dan tanpa syahwat. Lalu dikatakan oleh beliau, wal asnana wa zufran wa sya'ran wa udwan maqtu'an, dan menyentuh gigi, ya, menyentuh gigi atau kuku atau rambut atau anggota tubuh yang telah terputus, ya, ini tidak membatalkan wudu. Kenapa muncul pengecualian ini? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna illatan naqdi mazinnatu syahwati wal ladzah. Karena illatnya, kenapa kita katakan sesuatu itu membatalkan wudu, adalah persangkaan adanya syahwat. Sedangkan menyentuh bagian tubuh, nas'alullah assalamah wal afiyah, yang putus, apakah akan bangkit syahwatnya? Tidak. Sekedar memegang gigi, ya, itu tidak bangkit syahwatnya. Oleh karenanya kata beliau, dalam Islam itu tidak dianggap membatalkan wudu. Wayanqid, dikatakan di sini wayanqud harima wa mayyit, dan bisa membatalkan wudu kalau yang disentuh itu walaupun dia adalah harim, bukan haram. Kalau haram piramid yang ada di Mesir, tapi kalau harim adalah orang yang sudah sangat tua. Bagaimana, ada seorang baru saja berwudu lalu bertemu dengan seorang nenek yang sudah sangat tua, ya, boleh enggak dia bersentuhan tangan misalnya? Dikatakan di sini, walaupun dia sudah nenek-nenek, kalau seandainya ada unsur kesengajaan atau dia menyentuh wanita tersebut yang sudah nenek-nenek, itu wudunya dianggap batal, kata beliau. La muhrim, la mahram, wa tifla, la yushtaha fil adah. Tetapi hal ini tidak berlaku, artinya batalnya tidak berlaku atas mahram. Seorang laki-laki menyentuh bibinya, ibunya, anaknya, itu mahram, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Falau syakka, seandainya seseorang ragu, apakah dia sudah menyentuh seorang wanita atau tidak? Menyentuh laki-laki atau perempuan, jadi dia ragu. Tadi saya waktu di tawaf itu yang saya sentuh laki-laki atau perempuan, dia ragu. Atau dia ragu apakah dia menyentuh rambut atau kulit, atau yang dia sentuh itu adalah ajnabi atau muhrimnya dia, dia ragu. Dalam semua kasus ini, lam yanqut, maka wudunya dianggap belum batal. Wudunya dianggap belum batal. Ya, pertama kalau dia ragu apakah yang disentuh itu perempuan atau laki-laki, ya, rambut atau kulit, ajnabiyah, wanita asing, ataukah mahram, dia ragu. Bagaimana kondisinya, apakah wudunya dianggap batal? Tidak, kata beliau, karena kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya dia yakin telah berwudu, dan dia ragu sudah batal. Dan sesuatu yang yakin tidaklah mungkin bisa dibatalkan oleh sesuatu yang ragu. Kaidahnya gimana para pemirsa? Al-yakinu la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dikarenakan hanya keraguan. Ya, dikarenakan keraguan. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan poin yang keempat. Poin pertama apa? keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Poin yang kedua adalah hilangnya akal. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang barusan kita bahas adalah bertemunya kulit. Bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini pun diantara pembatal wudu. Walaupun khilaf ya. Kemarin sudah sempat kita singgung. Masalah menyentuh wanita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi mengatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlakan. Dalam semua kondisi membatalkan. Kebalikan dari pendapat Imam Syafi'i adalah pendapatnya Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Tidak batal sama sekali. Lalu muncul Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan fihi tafsil. Kalau kami berpendapat harus dirinci. Kalau menyentuhnya dengan syahwat maka dia batal. Karena menyentuh lawan jenis dengan syahwat adalah mazinnatu khuruj al-madhi. Adalah salah satu tempat kemungkinan keluarnya air mazi. Karena syahwat. Dan mazi keluarnya tidak terasa. Itu poin-poinnya. Sekarang kita masuk. Sebab yang keempat. Masuk sebab yang keempat. Dikatakan oleh beliau di antara sebab hadas selain dari keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur atau hilangnya akal atau terjadinya persentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang keempat adalah mashu farjil adami bibatinil kaffi wal asabi'i khasatan. Ini yang keempat. Apa itu yang keempat para pemirsa? Di antara sebab hadas atau sebab batalnya wudu kita adalah mashu menyentuh farjil adami kemaluan anak manusia. Menyentuh kemaluan manusia. Bibatinil kafi dengan bagian telapak tangan bagian dalam ini telapak tangan wal asabi'i khasatan dan dengan jari jemari secara khusus walau sahwan au bila syahwatin baik menyentuh kemaluannya sengaja atau tidak sengaja atau dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ya, pokoknya menyentuh kemaluan batal. Menyentuh kemaluan wudunya batal. Baik ketika dia menyentuh karena sengaja atau tidak sengaja. Baik dia menyentuhnya karena syahwat atau tanpa syahwat, kata beliau batal. Kubulan au buburan. Baik yang disentuh itu bagian kubulnya atau dubur. Ya bagian lingkar dubur tempat keluarnya kotoran. Na'udzubillahi min dzalik. Zakaran au unsa, baik yang menyentuhnya laki-laki ataupun perempuan, pokoknya batal wudunya. Min nafsihi au min ghairihi, yang disentuh kemaluannya sendiri atau milik orang lain. Ya ini pun tidak menjadi ukuran. Ya. Walau min mayyitin wa tiflin wa mahall wa mahalli jubbin wa iniktasa jildan. Walaupun yang disentuh itu adalah mayit atau kemaluan anak-anak atau bagian yang tertutup. Kalau laki-laki kan dikhitan, itu sebelum dikhitan itu ada bagian kulit yang menutupi bagian kepala zakar. Kata beliau, seandainya yang disentuh hanyalah bagian penutupnya tersebut, itu pun membatalkan wudu. Ya. Au asyal, atau dia lumpuh. Ya, dia lumpuh. Mohon maaf, sehingga karena dia lumpuh, kemaluannya pun tidak bisa misalnya digerakkan. Lalu ada yang menyentuh, dikarenakan medis atau yang lain sebagainya. Walau maqtu'an wabiyadishallain. Ya walaupun terputus ya, kemaluannya terputus misalnya, lalu disentuh atau menyentuhnya dengan tangan yang na'udzubillah dalam kondisi tidak bisa bergerak, cacat atau apa namanya, kalau zaman sekarang stroke misalnya, itu pun dianggap membatalkan wudu. La farja bahimatin, ya, tapi ini enggak berlaku atas kemaluannya hewan, ya, kemaluan hewan. Nyari susu kan dipegang itu, dipegang apa bagian dekat kemaluannya. Kalau seandainya kita pegang kemaluannya milik hewan, apakah wudu kita batal? Kata beliau tidak. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustofadi berkata, li'annaha la hurmata laha. Karena hewan itu tidak memiliki kehormatan, hurmah. Ya, mereka jalan-jalan di pinggir jalan, gak pakai baju, gak ada masalah. Gak malu. Karena mereka tidak memiliki kehormatan. Wujubus satri wa tahrimin nazari wa ghairi dalik. Mereka tidak memiliki hurmah, kesakralan, kemuliaan yang mengharuskan mereka menutup, ya, menutup aurat mereka dan menjadikan mereka haram melihatnya misalnya. Wahia aidan laisat mazinnatu lisyahwah, dan juga belum lagi namanya menyentuh kemaluan hewan, kambing misalnya atau sapi, itu bukan mazinnatu lisyahwah. Bukan salah satu tempat yang kita anggap seseorang itu syahwat ketika menyentuhnya. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi yang keempat di antara perkara yang menjadi sebab hadas adalah mashu farjil adami bi batinil kaffi wal asabi khasatan. Seseorang menyentuh farj, kemaluan anak Adam, baik milik dirinya sendiri atau milik orang lain. Ya. Kalau milik sendiri saja membatalkan wudu, famim babil aula, tentu lebih utama kalau yang bukan milik dia, milik orang lain. Wala bi ru'usil asabi'i wa ma bainaha wa baina harfil kaf. Ya, dan ini tidak berlaku dengan apa namanya ujung-ujung jari jemari. Ya, dengan ujung-ujung jari jemari. Ya, dan apa yang ada di antaranya dan di antara ujung-ujung apa? Kaf. Telapak tangan. Ya, itu tidak membatalkan wudu karena hakikat menyentuh itu ya pakai telapak tangan, itu baru di namanya menyentuh. Wala yanqudu qai'un. Begitupun muntah, itu tidak membatalkan wudu, kata beliau. Muntah menurut Ibnu Naqib tidak membatalkan wudu. Ya, jadi seandainya seseorang, dia muntah dalam kondisi baru selesai berwudu, apakah wudunya harus diulang? Kata beliau, la yanqud qai'u. Bahwasanya qai atau muntah tidaklah menjadi sebab batalnya atau hadasnya seseorang, batalnya wudu seseorang. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustofadi, yang dimaksud dengan qai'un wa huwa ma yakhruju min al-mi'dati an tariqil fam, sesuatu yang keluar dari lambung lewat mulut, muntah ya. Li'annahu laisa bihadatsin wa la huwa mazinnatul hadats. Karena ketika seseorang muntah itu bukan hadas. Dan dia bukan sebab munculnya syahwat. Tidak ada orang muntah setelah itu syahwat misalnya, tidak ada. Ya. Maka dia tidak ada alasan untuk kita katakan dia membatalkan wudu. Wal aslu adamun naqdi illa ma warada fid dalil, fihi dalil. Dan hukum asalnya kita tidak mengatakan sesuatu itu membatalkan wudu kecuali ada dalil yang menyebutkannya. Ada dalil yang menjelaskannya. Wa fasdu wa ru'afu. Sebagaimana fasdu, pernah dengar para pemirsa fasdu? Yaitu mengeluarkan darah dari uratnya ya, dibiarkan keluar. Fasdu wa ru'afu, ya. Ini pun sama, ya, kata beliau tidak sampai membatalkan wudu. Ya. Jadi seandainya seseorang mengeluarkan darah, itu wudunya tidak dianggap batal. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, satu ketika kami keluar bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam peristiwa ghazwatu Dzatir Riqa, peristiwa ghazwah Dzatir Riqa. Maka saat itu Nabi berhenti di satu tempat. Maka para sahabat pun berhenti, dan ada dua orang laki-laki dari kaum Muhajirin dan Ansor yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga, dikhawatirkan kalau ada serangan dari musuh dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, dua orang ini berjaga di malam hari, yang satu beristirahat, yang satu lagi sholat. Ketika dia sedang sholat, dia terkena panah beberapa kali, sampai tiga kali. Ya, terkena panah sampai tiga kali. Tetapi dia tidak membatalkan sholatnya. Ya, dia tidak membatalkan sholatnya. Lalu kisah itu sampai kepada Nabi. Nabi pun tidak menyuruh mereka mengulang sholat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya keluarnya darah, ya, itu tidak membatalkan wudu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, Abu Daud. Lalu selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pun di antara perkara yang tidak membatalkan, kita masih bicara yang tidak membatalkan wudu, ya. Kata beliau, wa qahqahatu musallin. Apa itu qahqahah? Qahqahah itu kata beliau adalah dahkun ma'as saut, tertawa terbahak-bahak dengan suara. Falatan qudul wudu, ini tidak membatalkan wudu, li'annaha laysat bihadas, karena bukan hadas. Tidak ada orang tertawa terbahak-bahak lalu dikatakan batal wudumu. Kata beliau tidak, itu bukan sebab batalnya wudu. Dan bukan juga sebab yang dengannya kita menyangka sudah hadas. Salah satu sebab munculnya hadas adalah syahwat. Kok syahwat? Iya, kalau orang syahwat itu dia ada kemungkinan tidak terasa keluar air mazi. Ya. Begitupun wa aklu lahmi jazurin, memakan daging kambing. Memakan daging kambing, kata beliau tidak membatalkan wudu. Dikatakan di sini li'anna dzalika laisa bihadatsin, karena hal itu bukanlah hadas. Wala sababan lahu wala mazinnatan lihudutsihi, karena memakan daging kambing itu bukan hadas, dan bukan juga tempat kita berprasangka terjadinya hadas. Wahwa wahid, lalu dikatakan di sini wa marwahu muslimun, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Samurah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala, telah bertanya kepada Rasulullah, atawaddaa min luhumil ibil, apakah berwudu setelah makan daging unta? Maka beliau berkata na'am. Fatawaddaa min luhumil ibil, ya, maka beliau pun berwudu setelah memakan daging unta. Itu hadisnya menunjukkan makan daging unta menjadikan wudu seseorang batal. Tetapi hadis ini kata beliau mansukh, telah dibatalkan. Hadis mana yang membatalkan hadis tersebut? Yaitu hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kana akhirul amraini min Rasulillah, sesungguhnya ketentuan terakhir dari Rasulullah, tarkul wudu mimma ghayyaratin naru, yaitu tidak berwudu atas makanan yang tersentuh oleh api. Jadi Nabi menentukan aturan, kalau seandainya kita memakan daging yang tersentuh oleh api, itu keputusan akhir dari Nabi, itu tidak membatalkan wudu. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Walaupun kata beliau, yustahabbul wudu min aklihi, walaupun dianjurkan berwudu setelah kita memakannya, khurujan min khilafin, sebagai bentuk keluar dari perselisihan, man aujaba dzalika, yaitu sebagian pendapat ulama mewajibkan, wahumul hanabilah, dan yang mewajibkan itu adalah mazhabnya siapa? Ahmad ibnu Hanbal. Baik, ma'asyiral muslimin, ini barangkali yang bisa kita bahas dari pembahasan asbabul hadas. Yang pertama adalah al-kharij min kubulin au duburin, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua adalah zawalu al-aql, hilangnya akal, baik dikarenakan tidur atau dikarenakan pingsan atau dikarenakan mabuk misalnya atau dikarenakan koma dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah iltiqa'u syai'in wa in qalla min basharatay rajulin wa imra'atin. Terjadinya persentuhan secara langsung tanpa ada penghalang antara laki-laki dengan perempuan, walaupun persentuhannya sedikit. Ya. Dan wanitanya bukan wanita mahram. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan, ya. Dan tadi sudah kita bacakan beberapa poin yang lainnya yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Jangan kemana-mana, ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum. Ada tahu kurma aja kan? Itu loh kurma favorit Nabi. Nah, Akila juga punya nih kurma ajwa. Kurma ajwa Akila itu kurma premium. Kualitasnya berapa? Diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, seratnya banyak, padat tentunya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma ajwa Akila lagi promo nih. Yuk duluan di order ya, promonya terbatas loh. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati. Sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Alat pengukur mesin panggangan ayam bebek gas roti series tipe grill GR1 dari Maxindo. Untuk kebutuhan olahan panggangan daging ayam dan bebek serta aneka makanan lainnya pada usaha kuliner, secara praktis, efisien, dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin elegan, terbuat dari material berkualitas, juga dengan tambahan nampan di atas mesin untuk menaruh aneka bumbu saat memasak. Dilengkapi dengan timer serta thermostat dan memudahkan proses memasak sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Menggunakan 5 piece rod pemutar untuk menusuk ayam atau bebek dengan handle yang halus. Dengan fitur pemutar sehingga tingkat kematangan akan merata pada seluruh permukaan. Banner pemanggang yang efisien dan cepat matang. Dengan pintu kaca display sehingga hasil panggangan dapat terlihat dengan baik. Mudah untuk dibersihkan. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang ayam gas 3 tingkat roti series tipe grill GR3 Maxindo. Untuk usaha ayam panggang atau ayam guling dengan proses memasak yang lebih mudah dan lebih maksimal. Dengan hasil yang memuaskan. Dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material berkualitas yang food grade dan aman, kapasitas 3 tingkat atau setara dengan 9 ekor ayam, dengan banner gas pada setiap level. Menggunakan fitur pemutar otomatis 360 derajat menjadikan ayam panggang matang merata. Tempered glass yang tahan panas dan visible dengan banner yang efisien membuat ayam jadi lebih cepat matang dengan konsumsi LPG lebih hemat. Dengan tambahan penusuk panggangan untuk makanan pada masing-masing level, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan selalu sehat wal afiat. Di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa untuk ikut bergabung bersama kami di studio untuk bertanya menggunakan dua layanan, baik telepon ataupun pesan singkat. Sepertinya sudah ada telepon masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu, dengan Ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah Ustaz. Baik, silahkan hamba Allah. Ini Ustaz, yang kemarin itu Ustaz ya, yang berikan yang kemarin. Apa itu ya? Tentang kabar Allah di Indonesia. Bagaimana? Ini ada tambahan yang naik ini. Kabar Allah mau minta bantuan yang dari ada ini Ustaz, ya ni'mal ilahil ma'bud. Iya Ustaz. Ini sepertinya kalimat sanjungan. Ya ni'mal ilahil ma'bud, duhai sebaik-baik ilah. Ilah itu kan sesembahan. Duhai sebaik-baik sesembahan yang disembah. Duhai sebaik-baik sesembahan yang disembah. Itu secara artinya Allah alam bisab seperti itu. Ya ni'mal ilahil ma'bud. Kalau seandainya benar ejaan saya, ya harfun nida. Ya adalah harfun nida. Setelahnya adalah munada yang dipanggil. Ni'mal ilahil ma'budi. Duhai sebaik-baik ilah yang disembah. Barangkali itu maksudnya. Dan itu menjadi kebiasaan yang dibaca sebelum mengaji atau membaca Quran misalnya. Padahal dalam Islam kalau kita ingin membaca Quran, yang dibaca adalah satu ta'awuz. Selesai ta'awuz kita baca bismillah. Karena para ulama mengatakan bismillah itu adalah bagian dari semua surat dalam Quran kecuali surah At-Taubah. Bismillah adalah bagian dari semua surat, bagian dari semua permulaan surat dalam Quran kecuali surah At-Taubah, ya surah Al-Bara'ah. Maka tidak dimulai dengan bismillah, ya, tetapi kalau kita ingin memulai dari ayat pertama, kita mulainya dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah alam bisawab. Ya ni'mal ilahil ma'bud, duhai sebaik-baik Tuhan yang disembah. Barangkali itu yang dimaksud. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Pak Ibrahim di Kepulauan Riau Pak. Pak Ibrahim di? Buangiau. Baik, silakan dari Kepri. Ini Ustaz menanyakan permasalahan zakat, Pak. Baik. Bagaimana bayangkan apa hitung nisabnya zakat, zakat harta, Pak? Nisab harta. Zakat harta enggak. Baik, itu saja. Maksud saya Ustaz ini barang-barang dagangan sama uang yang tersimpan dengan emas itu dipisah atau teman-teman dan jumlahnya, Pak? Baik. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq, ya, zakat itu banyak macamnya ya. Ada zakat perdagangan, ada zakat mal ya. Jadi kalau seandainya Bapak bukan seorang pedagang dan Bapak punya harta, harta di sini maksudnya emas atau uang deposito, uang yang Bapak simpan, jika uang tersebut sudah senilai atau sudah sama dengan jumlah 85 gram emas, maka Bapak dianggap sudah sampai nisab. Jadi kalau Bapak punya uang tabungan yang jumlahnya 100 juta itu sudah lebih atau sudah di atas nilai 85 gram emas. Karena 85 gram emas kalau 1 juta saja per gramnya berarti sekitar 85 juta. Sedangkan Bapak punya uang misalnya apa? 100 juta. Maka Bapak telah memenuhi syarat yang pertama yaitu nisab. Apakah Bapak sudah wajib zakat? Belum tentu. Karena Bapak harus menyempurnakan syarat yang kedua. Apa itu haul? Harus 1 tahun. Allah takdirkan Bapak mendapatkan uang 1 miliar, Masya Allah, dari warisan. Itu sudah nisab, 1 miliar lebih dari nisab. Tapi apakah semenjak kita dapat uang 1 miliar warisan itu, kita sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak, tunggu selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun masih nisab, dan sudah genap 1 tahun, maka kita keluarkan 2,5% untuk orang-orang miskin. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang punya usaha toko sembako? Toko sembako. Apa yang harus dia lakukan setelah 1 tahun? Maka dia hitung semua itu barang. Beras ada sisa 30 karung misalnya. Wah, itu sudah tinggi nilainya. Ini mie instan sekian dus, ini sekian. Ternyata setelah ditotal 70 juta. Dan dia punya uang misalnya 30 juta. 70 plus 30, 100. Dikurang hutang, warung tersebut punya hutang tidak? Oh punya, 20 juta. Berarti 100 dikurangi 20 juta, 80 juta. Atau 80 sekian juta. Oh ini masih nisab. Maka dikeluarkan darinya zakat perdagangan sebesar 2,5%. Jadi kalau zakat perdagangan, ini zakat perdagangan dan zakat harta yang kita miliki, ya baik itu berupa emas ataupun berupa uang, itu pun kita keluarkan zakatnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah menambal gigi di siang hari di bulan Ramadan? Jazakallah khairan. Tergantung ya, ada tidak yang berpotensi menyebabkan masuknya sesuatu ke dalam jauf, ke dalam tenggorokan, atau sampai ke dalam lambung. Kalau tidak ada, hanya air yang dikumur-kumur, lalu dikeluarkan lagi, kumur-kumur, dikeluarkan lagi. Tidak ada sesuatu yang tertelan, maka hukum asalnya tidak masalah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, celaka aku." "Tunggu dulu, celakanya kenapa?" "Iya, tadi aku syahwat sehingga aku mencium istriku." "Oh." Kata Nabi, "Kalau kamu kumur-kumur, batal enggak wudumu? Batal enggak puasamu?" "Tidak, ya sama. Kumur-kumur dengan mencium istri ya sama, enggak batal." "Kapan batal?" "Kalau ciuman, kalau sampai bercampur. Kalau kumur-kumur, kalau sampai ditelan." Maka orang yang mohon maaf mencium istrinya selama tidak bercampur, itu tidak membatalkan. Dan orang yang kumur-kumur selama tidak ditelan, itu pun tidak membatalkan. Hanya saja hati-hati. berdasarkan hadis Nabi, balik fil istinsyaki lan takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kalian memasukkan air ke hidung kecuali lagi puasa. Larangan kecuali sedang berpuasa menunjukkan bahaya kita berlebih-lebihan kumur-kumur atau istinsyak ketika saat berpuasa. Kata para ulama, maknanya bisa sampai membatalkan atau merusak puasa yang kita kerjakan kalau kita secara sengaja memasukkan air dengan berlebih-lebihan ke dalam hidung. Allah alam bisa. Ada penelpon, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari siapa di mana Pak? Dari Pak Kristen di Solo. Baik, silakan Bapak. Anginnya Ustaz, kalau kita seorang sedang punya rumah dekat punya Ustaz. Baik. Kemudian di itu dia mempunyai tanah satu rakling. Baik. Nah, kemudian penggunanya sebabnya Ustaz, mungkin dia bukan sedikit rumah dekat. Apakah dia punya kewajiban zakat atau tidak? Ayat itu kemudian asal tanah itu sudah terbangun atau belum investasinya atau? Baik. Apakah asal untuk investasinya apakah dan zakat besar? Baik, itu saja Bapak. Waalaikumsalam. Wallah alam bisab ya. Ada hadis yang mengatakan tidak ada atas seorang muslim di dalam kuda mereka, budak mereka zakat. Jadi kata Nabi tidak ada atas, tidak ada kewajiban atas seorang muslim ya di dalam kuda alias kendaraan tunggangan atau rumah mereka atau budak mereka zakat. Oleh karenanya hal-hal yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Rumah yang ditempati tidak ada zakatnya. Kendaraan yang dipakai tidak ada zakatnya dalam Islam. Lalu bagaimana seandainya dia membeli beberapa bidang tanah? Untuk apa itu dibeli? Itu untuk dijual beli. Memang dia jual beli tanah. Ya berarti zakat perdagangan kalau jual beli tanah. Oh enggak sih, Ustaz. Dia enggak jual lagi, cuman dia investasikan. Ya supaya nanti naik apa namanya nilainya, karena kalau tanah itu selalu naik setiap tahun. Apakah wajib zakat? Para ulama kontemporer berbeda pendapat. Ya, ada tokoh-tokoh ekonom di Islam di Indonesia, Ustadz Erwandi misalnya, kata beliau tidak ada kewajiban zakat. Kapan ada kewajiban zakat? Kalau ditanami sesuatu kemudian mengeluarkan hasil, itu bisa terkena zakat. Ya. Walaupun nanti dilihat itu yang ditanam apa. Kalau yang ditanam adalah makanan pokok seperti beras, gandum, dan lain sebagainya, maka ada kaidahnya nanti. Ya kalau sudah sekitar berapa, khamsatu awsuq, 5 wasak, atau sekitar berapa, 700 kilo ke atas, itu ada kewajiban. Kewajibannya pun bervariasi. Antara nanti kebun itu atau sawah itu disiram air langsung dari langit, ataukah pakai alat? Ada zakat yang 1/10, ada yang 1/5, kan begitu. Ya. Tetapi sebagian ulama kontemporer ya, yang kita kenal mengatakan wajib. Kalau memang seseorang membeli tanah untuk niat apa investasi. Dan memang pergerakan harga tanah itu luar biasa. Misalnya kita yang tinggal di Jakarta ya. Kita tinggal di Jakarta ini, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Itu di depan studio Niaga TV misalnya kan, itu harga tanah sudah di atas 10, 15 misalnya. Bahkan bisa lebih dari itu. Semakin bagus aksesnya, dekat dengan jalan, tol, dan lain sebagainya, makin tinggi. Artinya pertambahan nilainya setiap tahun itu luar biasa sekali. Oleh karena sebagian ulama berpendapat tetap diwajib dizakatkan. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak apa, tidak wajib dizakatkan. Tentunya ya seorang muslim mengambil yang lebih hati-hati, ya, yang dengannya dia bisa selamat daripada apa kesalahan di dalam apa namanya menjalankan hukum syariat. Ambil yang lebih hati-hati, ikhtiyaton, daripada kita salah ya sudah kita keluarkan, ya, dalam rangka apa? Melepaskan beban atau tanggungan kita. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, perkenalkan saya Andi dari Padang, barakallah. Bolehkah anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Sekian pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab ya, ada hadis. Rasulullah berkata, wahai Aisyah, seandainya engkau meninggal terlebih dahulu, aku yang akan memandikanmu. Rasul berkata begitu. Dan ada hadis Fatimah bahwa beliau berwasiat apabila meninggal dimandikan oleh Ali radhiyallahu ta'ala an. Dan akhirnya Ali memandikan. Ya, Ali yang memandikan. Ya, maka seorang anak ya, seorang anak wallahu alam bissawab ya, dia diperbolehkan memandikan ibunya. Ya, dia tidak masalah memandikan ibunya. Tapi ada aurat yang tersingkap. Ya, ketika dihidup saja kita boleh melihat aurat-aurat kecuali kan kemaluan atau dubur misalnya. Tapi selebihnya hukum asalnya tidak masalah. Apa terlihat. Oleh karenanya Ali memandikan Fatimah dan Rasul berjanji memandikan Aisyah seandainya Aisyah meninggal terlebih dahulu. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, amin. Begitupun penanya, apa yang dimaksud dengan zakat mal? Kakak ibu saya, Ustadz, orangnya berkecukupan dan dia memberikan uang kepada semua keluarga saya tiap bulan Ramadan. Kalau mau dekat hari raya, dan dia memberikan uang kepada saya untuk zakat mal. Dia memberikan kepada keluarga dekatnya atau orang yang membutuhkan. Apakah enggak apa-apa saya terima? Wallahualam bissawab, boleh tidak menyerahkan zakat mal kepada kerabat? Wallahualam bissawab, kata para ulama, selama kerabat itu bukan orang-orang yang memang wajib kita nafkahi, tidak masalah. Siapa yang wajib kita nafkahi? Misalnya ibu kita, ada ibu yang sudah tua tinggal bersama kita, itu tidak bisa kita berikan zakat. Karena zakat itu tidak boleh dibayarkan kepada seseorang yang mendatangkan keuntungan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Misalnya saya memiliki seorang ibu sudah tua misalnya kan, saya punya kewajiban zakat tahun ini misalnya 2 juta. Saya katakan, Bu, ini zakat saya 2 juta buat ibu. Tapi saya libur ya, ngasih jatah bulanan buat ibu. Itu gak bisa. Kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, gak bisa. Karena zakat itu tidak boleh kembali keuntungannya secara materi kepada yang mengeluarkan zakat. Tapi ketika saya punya keluarga, anak-anak sepupu, anak paman jauh misalnya, yang memang kondisinya sulit sangat membutuhkan, maka ini tidak masalah. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Berikanlah kepada karib kerabat itu hak mereka dan orang-orang miskin. Ya, jadi tidak masalah kita memberikan zakat kepada keluarga, tetapi dengan syarat mereka bukan orang-orang yang memang kita tanggung, yang kita wajib nafkahi. Kalau wajib nafkahi ya kita wajib memberikan kepada mereka nafkah, walaupun tidak ada kewajiban zakat. Misalnya kita belum wajib zakat, kita tetap wajib memberikan mereka nafkah. Ya, oleh karenanya tidak bisa kita alihkan, oh, udahlah bulan ini saya libur ngasih dia nafkah, sebagai gantinya saya kasih dia zakat. Itu tidak boleh, kata para ulama. Allah alam bissawab. Apakah boleh saya sedekahkan? Coba pertanyaannya tadi gimana? Apakah boleh diterima? Ya tergantung, kalau ibu atau bapak penanya bukanlah orang yang wajib dinafkahi oleh saudara tersebut, maka, dan ibu masuk kategori 8 kelompok, karena kan zakat mal itu ada namanya samaniyah asnab, 8 golongan yang berhak dapat zakat. Ada fakir, ada miskin, ya ada amil, ada mu'allafah kulubuhum, ada yang terlilit hutang, ada membebaskan budak, ada fi sabilillah, ada ibnu sabil, itu ada 8 kelompok. Kalau memang salah satu dari 8 itu, silahkan saja, ya, baik. Dan apakah boleh saya sedekahkan? Berarti apa namanya? Kenapa disedekahkan lagi? Apakah karena berkecukupan? Maka kalau berkecukupan harusnya tidak menerima zakat mal. Kalau berkecukupan tidak menerima zakat mal. Ya. dan saya tinggal sama ayah saya. Ayah saya udah tua dan tidak bekerja atau tidak berpenghasilan dan saya masih pelajar SMA. Ya tergantung, kalau ayah tersebut adalah orang yang wajib dinafkahi, kalau ayah tersebut adalah orang yang wajib dinafkahi dari orang yang tadi diceritakan mengeluarkan zakat, maka tidak boleh dia menerima zakat dari anaknya. Karena tanpa ada kewajiban zakat pun si ayah itu adalah pemilik dari harta tersebut. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu punya ayahmu, kata Nabi. Ya, kamu dan hartamu itu punya ayahmu. Oleh karenanya tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan ayah ini adalah saudara jauh yang tidak ada kewajiban nafkah sama sekali atas si orang kaya tersebut, maka tidak masalah dia menerima zakat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yanto di Lampung. Barakallah. Di tempat kami tidak lama lagi akan pemilihan kepala desa. Bagaimana hukum uang suap? Diterima uangnya, tidak dipilih orangnya. Allah alam bissawab ya. Prinsip ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Saya rasa ini bertentangan dengan hadis Nabi, Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Yang disogok dan yang menyogok di neraka. Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Yang menyogok agar dia dipilih, dan yang disogok finnar, kata Nabi, dua-duanya di neraka. Terus bagaimana Ustaz, kalau dia terlanjur kasih ke saya, kasih lagi ke orang. Kasih lagi ke orang. Kalau dikasih ke kita itu sogokan. Kalau kita kasih ke orang itu bukan sogokan. Allah alam bissawab. Kami pedagang emas. Toko emas kebanyakan emas dagangan yang kami pasarkan kadarnya muda, yaitu 375-420. Bagaimana perhitungan zakatnya, apa pakai cara kasar atau yang teliti, Ustaz? Mohon pencerahannya dari Ummu Alia Madiun. Wallahu alam bisawab ya, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apakah memang kadar emas itu berbeda dalam perhitungannya. Itu perlu kita tanya kepada para ulama. Apakah perbedaan kadar? Kalau di Jakarta kita istilahkan emas 22, emas 23, emas 24. Apakah perbedaan kadar emas itu, ada emas muda ya, apakah perbedaan kadar itu mempengaruhi ukuran mengeluarkan zakat? Yang saya tahu tidak. Ya walaupun ini harus kita tanya ke orang-orang yang berilmu, para ulama. Yang saya tahu tidak. Artinya ya tetap saja ukurannya adalah 85 gram. Jadi gramnya 85 gram emas. Itu yang saya tahu ya. Walaupun kita harus bertanya lagi kepada para ulama terkait dengan permasalahan ini. Apakah beda karat, ukur apa beda emas, jenis emas, kadar emas itu mempengaruhi nisabnya, jumlah minimal di mana seseorang wajib zakat ataukah tidak. Ya, jadi saya belum tahu. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan ke-6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh tadarus membaca Al-Quran melalui handphone? Mengingat kondisi mata kurang jelas kalau membaca dengan mushaf, tidak masalah, silahkan. Ya, tidak masalah menggunakan handphone, tetapi menggunakan mushaf lebih utama. Tetapi kalau memang kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, ya sudah, tidak masalah menggunakan handphone. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaannya alhamdulillah sudah habis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ada penelpon terakhir, coba kita angkat. Assalamualaikum. Baik. Suara televisinya dikecilkan dulu, Ibu, suara televisi. Televisi Ibu dimatikan dulu, baru nanti dinyalakan lagi setelah selesai bertanya. Halo, assalamualaikum. Masih masuk suara televisinya ke telepon, suara Ibu tidak terdengar.